Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, para jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh mubarakah ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu yang pertama tadi kita sudah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus surah Yasin, dan juga insyaallah kita akan melanjutkan dengan kegiatan pengajian ba'da maghrib di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan insyaallah pada hari ini yang sama-sama kita hormati Syekh Ali Saleh Ali Jabir, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah beliau akan menjadi pemateri atau penceramah, yaitu materi studi Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu para jamaah sekalian, marilah kita awali dan kita buka pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Yang pertama dikhususkan untuk para penyumbang buka puasa pada sore hari ini. Yang pertama PT Bosowa sebanyak 150 porsi nasi, dan juga Ibu Yanti 100 porsi nasi, dan juga Ibu Hajah Heni yang telah menyumbangkan kue. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan pahala yang berlipat ganda dan digantikan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa. Dan selanjutnya ada permohonan pembacaan suratul Fatihah. Yang pertama untuk almarhum yang telah meninggal dunia atau saudara-saudara kita dan juga orang tua kita, disuskan yang pertama untuk almarhum Bapak Daryanto bin Aryo Kusumo, dan juga almarhumah Ibu Siti Aisyah binti Mangunwiono, dan juga almarhum Bapak Hidayat Sudrajat bin Abdul Rosid, dan juga almarhum Muhammad Jaujan Nur Siddiq bin Muhammad Majiduddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di dalam surganya Allah dan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya permohonan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang dikhususkan yang pertama untuk Bapak Haji Asyik Muhammad Roji, dan juga Bapak Ratias bin Rasul, dan juga ada Ibu Hajah Ramanas binti Taher. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dan mungkin bisa kembali bersama kita mengikuti pengajian rutin. Al-hadiniyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk menerima ta'lim Quran atau studi Al-Quran yang langsung akan disampaikan oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Waktu dan tempat kami persilakan. Sudah muazzam? Belum ya? Tanggung aja sekalian nunggu azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kami tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan dan diselamatkan oleh Allah dunia akhirat. Masih kita lanjut bahasan kita. Saya sudah sampaikan kemarin, maaf kembali sedikit, sifat-sifat ahli tadabbur. Balik-balik. Tanda-tanda kita lewatin saja ya. Tanda-tanda kita pernah malam tahun baru membahas tanda-tanda ahli tadabbur Al-Quran. Ada 7 tanda. Kalau anda sekalian memiliki salah satu atau semuanya, sudah termasuk ada salah satu tanda yang anda mampu mentadaburi manhayati Al-Quran. Artinya ada hubungan batin dengan bacaan kita. Jangan sampai kita orang yang membaca Al-Quran termasuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekelompok dari umatku membaca Al-Quran tapi tidak melalui batas tenggorokan. Artinya dari mulut sampai ke tenggorokannya saja. Ini kata Rasulullah, ada sekelompok dari umatku membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Berarti tidak, maksudnya Rasul tidak sampai mulutnya ke hati. Mudah-mudahan kita tidak termasuk macam ini. Jadi ini ada yang kita pernah bahas, cuma lewatin saja karena banyak yang sudah ikut yang masih baru, tinggal ayatnya aja. Tolong nanti Bapak Ibu ayat ini ditadabburi, dibuka nanti di rumah. Saya sengaja tidak menuliskan ayat agar Bapak Ibu ikut.